بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita sampai pembahasan tentang kisah pemeliharaan Ka'bah atau wilayatul Ka'bah yang turun-temurun dari mulai bapak dan anaknya Ibrahim dan Ismail, kemudian dari turunan Ismail, kemudian sempat dipegang oleh Jurhum, saudara ibunya. Kemudian karena terjadi kedzaliman-kedzaliman, akhirnya mereka diusir dan kemudian kembali dikuasai oleh turunan Ismail, sampai berakhir pembahasan kita pada Qusay. Salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Quraisy. Fakana Qusay ibni Lu'ay asaba mulkan ata'a lahu bihi qaumuh. Qusay menjadi tokoh penguasa, pemimpin mereka yang ditaati oleh kaumnya. Fakanat ilaihil hijabah, maka kepadanya lah urusan hijabah. Hijabah pemberian makan. Wa ilaihi amrus siqayah. Saya ulangi. Hijabah bukan pemberian makan. Perlindungan Ka'bah. Diberi tirai segala macam, itu hijabah. Wasiqayah memberi minum. Warifadah baru memberi makan. Orang-orang haji. Wanadwa tempat berkumpulnya mereka untuk bermusyawarah. Dijuluki dengan Darun Nadwa. Majlis permusyawaratan rakyat. Majlis bahasa Arab, iya kan? Musyawarah juga bahasa Arab. Ra'iyah juga bahasa Arab. Maka tempat ini dijadikan oleh Qusay sebagai tempat permusyawaratan, majlis permusyawaratan. Walliwa, demikian pula bendera. Apa kemarin? Makna bendera yang menentukan perang atau tidak perang, damai atau tidak damai, mengikat perjanjian atau tidak, itu semua kembali kepada Qusay. Wa qatta'a Makkah ruba'an baina qaumih. Dan kemudian memecah Mekah menjadi empat bagian antara kaumnya. Masing-masing suku-suku besar memiliki daerah sendiri-sendiri. Qila, dikatakan, innahum habu qat asy-syajara an manazilihim. Setelah dikasih tempat, mereka kebingungan. Saya mau bangun rumah di tempat ini, sedangkan tempat ini ada pohon-pohonnya. Apakah boleh menebang pohon di Mekah? Ya, ini dari dulu-dulunya turun-temurun mengira dan meyakini tidak boleh mencabut pohon atau menebang pohon, maka mereka khawatir kalau terjadi sesuatu. Misalnya bencana karena melanggar kesucian Mekah. Faqata'aha biyadihi wa a'wanih. Maka kata Qusay, kita menghendaki kebaikan. Allah pasti ridha kalau kita menghendaki kebaikan. Jangan takut, potong. Aku sendiri yang akan menebangnya. Maka dia berjalan bersama pembantu-pembantunya, bersama a'wanuhu untuk memotongnya. Dan tidak terjadi apa-apa. Aman. Mengingatkan apa? Hah? Mengingatkan ketika orang-orang Quraisy di masa Rasulullah SAW masih kecil atau masih muda, ingin merombak Ka'bah untuk membangunnya sesuai dengan aslinya. Karena tadinya, karena kasus-kasus rusak dan dibuat lebih kecil, pengen dikembalikan lagi ke pondasi aslinya. Sepakat mereka, para orang Quraisy, sepakat. Bangun. Nah, kalau mau membangun ulang, berarti yang ada ini harus diruntuhkan dulu. Nah, mundur semua. Aku gak berani. Saya juga gak berani. Kami juga gak berani. Suku Bani Fulan bagaimana? Gak berani. Semua suku gak ada yang berani. Ka'bah, tempat suci, mau kita hancurkan? Ada satu orang berkata, "Hadza wallahi khair." Ini demi Allah untuk kebaikan Ka'bah. Allah tahu niat kita bahwa kita ingin memperbaikinya kembali, ingin membangunnya sesuai dengan fondasi awalnya. Ini kebaikan. Masa kalian enggak berani? Kalau kalian enggak berani, aku sendiri yang akan meruntuhkannya. Naik dia ke Ka'bah, mulai batu pertama dilepas yang paling atas. Nonton semua mereka, kualat apa enggak. Bata kedua, enggak ada apa-apa. Bata ketiga, enggak ada apa-apa. Maka mereka pun berani. Enggak apa-apa kok, mulai berani. Sampai kepada tingkat tertentu, bata yang kesekian, terlihat di dalamnya ada ular. Maka mereka berhenti kembali. Enggak berani. Jangan-jangan ini adalah kemurkaan Allah. Jangan-jangan ini adalah, ini barakallahu fikum, sering terjadi seperti itu. Karena mereka dalam keadaan tidak terbimbing oleh seorang Nabi, sehingga mau memutuskan segala sesuatu mereka berdebat. Apakah ini dibolehkan oleh Allah atau tidak dibolehkan? Maka ditunggu sehari, dua hari, ternyata ada burung yang datang menerkam ular tadi, di bawahnya lari untuk dimakan oleh burung besar tersebut. Alhamdulillah, berarti Allah ridho. Mereka kembali, merombaknya kembali. Dan kemudian tinggal batu Hajar Aswadnya. Kami akan mengangkat. Oh, enggak bisa. Kami akan mengangkat. Enggak bisa. Kami akan mengangkat. Rebutan masing-masing suku. Maka mereka berkata, kita lihat besok pagi-pagi orang pertama yang datang ke sini yang akan mengangkatnya. Tentunya karena mereka berebut, mereka berpagi-pagi datang ke sana. Ternyata Rasulullah SAW sebelum fajar sudah ada di situ, sudah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah tahannus, ibadah kepada Allah yang biasa dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam. Maka mereka sama-sama melihat, "Hadza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina bil amin." Kami semua ridha. Pemuda yang jujur, pemuda yang terhormat, dari turunan terhormat, mereka semua ridha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengangkatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat karena mereka semua ingin mengangkatnya bersama-sama, beliau buka sorbannya. Beliau letakkan batunya di atas sorban. Kemudian berkata, "Kamu angkat ujung sini. Kalian suku Fulan angkat ujung sini. Kamu, nah ini yang tadi disebut dengan rubah dibagi empat. Nah, empat bagian tadi masing-masing megang ujung kain Rasulullah SAW. Diangkat bersama-sama. Yang menurunkannya Rasulullah sendiri dengan tangan beliau sendiri, belum jadi Nabi, diletakkan. Asyahid yang menjadi bukti sedang pembahasan kita adalah mereka selalu berdebat ketika ada sesuatu yang dirasa ini mengurangi kemuliaan Ka'bah atau kemuliaan Mekah. Bukankah termasuk memuliakan Mekah adalah tidak menebang pohonnya? Kata Qusay, ini baik. Ini bukan untuk kejelekan. Untuk menjadikan Ka'bah Mekah ini makmur dan kita pengurus-pengurusnya. Masa kita tidak diizinkan oleh Allah untuk membuat tempat di sini? Aku yang akan menebangnya. Maka beliau menebang dengan pengikutnya. Mereka menonton. Apakah tertimpa musibah atau tidak? Ternyata tidak. Maka mereka semua mengakui kemuliaan Qusay bertingkat. Maksudnya bertambah. Ternyata Qusay ini bukan hanya hebat dalam memimpin, tetapi dia juga orang yang diridhoi oleh Allah. Dan orang yang bisa menggabungkan semua suku, semua ridho. Kamu di sini, suku ini di sini, suku ini di sini, suku ini di sini. Akhirnya dijuluki apa beliau? Mujmi'an, penyatu umat. Bapak persatuan. Begitu kira-kira. Syairnya sudah dibacakan. Qusayyun la'amri kana yud'a mujmi'an. Bihi jama'allahu al-qaba'il min fihri. Qusay, sungguh dia dipanggil dengan mujmi'an, pemersatu. Bapak pemersatu bangsa. Bihi jama'allah, dengan Qusay inilah Allah menyatukan kabilah-kabilah Bani Fihrin. Dengan bihi, artinya dengan Qusay, jama'allahul qabail min fihri. Allah gabungkan kabilah-kabilah dari Quraisy. Fihir adalah nama lain dari Quraisy. Fasammathu Quraisyun mujmi'an. Limadha? Lima jama'a min amrihim. Karena dia mengumpulkan urusan kabilah-kabilah Quraisy. Wa tayammanat bi amrihi, dan semuanya ridho dengan perintahnya. Sehingga falatun kahum ra'atun minhum wa la tazawwaj rajulun wa la yatashawaruna fi ma nazala bihim wa la yaqiduna liwa'an liwa'a harbin illa fi darih yaqiduhu huwa lahum wa yaqdiduhu huwa wa auladuhu wa ba'du waladihi. Maka tidak dinikahi seorang wanita pun dari Quraisy, tidak menikah seorang pun laki-laki dengan seseorang. Wala yatasyawarun, tidak mereka bermusyawarah terhadap apa yang terjadi yang nazala bihim. Wala yaqidun liwa'a harbin, tidaklah mereka mengikat atau mengangkat bendera peperangan kecuali di rumahnya. Rumah Qusay. Yaqiduhu, dia memutuskan untuk mereka. Wa yaqiduhu ba'du waladih, dan diputuskan oleh sebagian dari anak-anaknya. Maka dijuluki tempatnya sebagai Darun Nadwa, tempat permusyawaratan, majelis permusyawaratan. Fakana amruhu fi hayatihi wa ba'da mautihi indahum kad-din al-muttaba'. Karena mereka sudah mengaguminya dengan sangat, memuliakannya setinggi-tingginya, akhirnya perintah Qusay ketika hidupnya ataupun ketika matinya, perintah-perintahnya bagi mereka seperti agama. Perintah-perintahnya bagi mereka kad-din al-muttaba', seperti agama yang diikuti. Ini sudah aturan Qusay. Bukankah ini sudah diputuskan oleh Qusay? Padahal sudah meninggal. Tapi perintah-perintahnya, keputusan-keputusannya seperti agama yang tidak boleh dilanggar. Wattakhadha li nafsihi darun nadwa. Maka Qusay menjadikan untuk dirinya tempat khusus, karena mereka datang ke rumahnya akhirnya rumahnya jadi ramai terus kan. Ada masalah datang, ada mau nikah datang, ada mau ini datang, ada peperangan datang dan seterusnya. Akhirnya beliau bikin tempat sendiri. Yang dijuluki dengan Darun Nadwah. Tempat bermusyawarah. Falamma kabura Qusay wa raqqa 'azamuhu. Ketika Qusay sudah semakin tua dan sudah semakin rapuh tulang belulangnya. Wa kana 'abd ad-dar wa bikra wa kana 'abd Manaf qad syarafa fi zamani abihi. Sedangkan Abd ad-dar anaknya Qusay, wa kana Abd Manaf dan juga Abd Manaf sudah memiliki kemuliaan fi zamani abihi sejak zaman bapaknya. Wa Abdul Uzza wa Abd ad-dar. Kita tulis pertama Abd Manaf. Abd ad-dar. Darnya kembali ke Ka'bah. Ya, karena mereka waktu itu jahiliyah memuliakan Ka'bah, dikatakan Abd ad-dar. Dan biasanya mereka maksudkan adalah pelayan, budak dari Ka'bah. Aku akan melayani Ka'bah. Atau anakku akan jadi pelayan Ka'bah. Satu lagi. Bani Abdul Uzza. Ini yang syirik. Orang-orang ini sudah menjadi mulia sejak bapaknya masih hidup. Faqala Qusay li Abd ad-dar. Maka Qusay pun berkata kepada Abd ad-dar. La alhaqannaka bil qawmi. Wa in sharafu alayk. La yadkhul ahadun minhumul ka'bah hatta takunu anta taftahuha. Wahai Abd ad-dar, aku akan kaitkan engkau dengan masyarakat. Bil qaum, yakni dengan masyarakat. Wa in syarafu alaik, walaupun mereka merasa lebih tinggi darimu, tidak boleh mereka masuk ke Ka'bah. Tidak boleh mereka masuk ke dalam Ka'bah hatta takunu anta taftahuha, kecuali engkaulah yang membuka pintunya. Dibagi tugas. Engkau kuncen, pemegang kunci Ka'bah. Qala, berkata lagi Qusay, wala yaqid li Quraisy liwa'an li harbiha illa an. Dan tidaklah Quraisy mengangkat bendera atau memasang bendera peperangan kecuali engkau yang mengangkatnya. Wala yashrabu rajulun, tidaklah seseorang minum di Mekkah illa min siqayatik, kecuali dari pelayananmu. Wala ya'kul, tidak memakan seorang pun dari ahlil mausim. Ahlil mausim maksudnya hujjaj. Ahlil mausim maksudnya orang-orang haji. Tidak memakan ta'aman illa min ta'amik, kecuali dari makananmu. Wala taqta' Quraisy amran, dan tidaklah Quraisy memutuskan keputusan-keputusannya min umuriha illa fi darik, kecuali di rumahmu. Kepada siapa diucapkan? Kepada Abd ad-dar. Fa'atahu, maka Qusay memberikan kepada Abd ad-dar. Dan jangan lupa, kalau dijuluki satu Abd ad-dar, itu artinya Abd ad-dar dan keturunannya. Sehingga nanti dia yang bertanggung jawab, Abd ad-dar, dan pendukungnya adalah Bani Abd ad-dar, turunan Abd ad-dar. Maka diberikan kepadanya darun nadwa pada kalimat terakhir. La taqta Quraisyun amran min umuriha illa fi darik. Tidaklah Quraisy memutuskan keputusannya kecuali di rumahmu. Artinya darun nadwa di rumah. Wal hijabah, memegang kunci Ka'bah dan penjagaan Ka'bah. Wal liwa, bendera yang memutuskan perang atau tidak perang. Wasiqayah, mereka tidak minum kecuali dari pelayanannya. Warifadah, mereka tidak makan kecuali dari makanannya. Wahiyya kharjun tukhrijuhu Quraisy fil mausim min amwaliha ila Qusay. Dari mana memberi makan para hujjaj sebagian banyaknya? Dari mana memberi minum sekian banyak para hujjaj? Dengan mengumpulkan dana dari seluruh Quraisy. Dengan mengumpulkan dana dari seluruh Quraisy. Pengumpulan dana ini disebut kharjun. Wa hiya kharjun tukhrijuhu Quraisy, yaitu dengan sumbangan yang dikeluarkan oleh Quraisy setiap musim. Min amwalihim atau min amwaliha, kalau amwalihim kepada orang-orangnya dijamakan hum karena uqala aqil, kalau amwaliha kepada suku-sukunya karena suku bukan aqil maka dia jadi muannas kalau jamak. Min amwaliha, dari amwal qabail Quraisy yang diberikan kepada Qusay. Fayasna' bihi ta'aman lil haji, kemudian dibuatkan makanan untuk mereka para orang-orang haji. Yakuluhu man lam yakun lahu sa'ah wala zad, akan dimakan makanan-makanan tadi oleh orang-orang haji yang tidak memiliki keluasan harta wala zad, yang tidak memiliki perbekalan. Lianna Qusayyan faradahu ala Quraisy, ini ditentukan oleh Qusay. Qusay yang berpikir, berikan jaminan makan minum untuk mereka karena mereka tamu-tamu Allah, sedangkan kita di sini adalah pelayan-pelayan Allah, maka kita harus memberi makan mereka. Sehingga keputusan itu menjadi agama buat mereka, bahwa itu din. Wa innal hajj dhaifullah, qala lahum, berkata Qusay kepada mereka, innakum jiranullah, kalian itu tetangga-tetangga Allah. Maksudnya rumah-rumahnya dekat rumah Allah, Ka'bah. Sehingga kalian jiran, tetangga-tetangga rumah Allah. Wa ahlu baitih, berarti kalian adalah ahli bait, tuan rumah dari Ka'bah. Wa innal hajj dhaifullah, sedangkan orang haji adalah tamu Allah. Wa hum ahaqqu dhaifi bil karama, karena mereka tamu Allah maka mereka lebih pantas untuk kita layani, mereka lebih berhak untuk kita hormati sebagai tamu. Faj'alu lahum ta'aman, maka jadikanlah untuk mereka makanan. Wa syaraban, dan minuman ketika musim haji. Hatta yasduru ankum fafa'alu, agar mereka ini datang sebagai tamu kita, maka hendaklah kita kumpulkan harta untuk menjamu mereka. Masya Allah. Kerim. Memiliki sifat apa? Kerim. Karam. Pemurah dan menghormati tamu. Wa kana Qusayyun la yukhalaf wa la yuraddu alaihi syai'un sana'ahu. Sedangkan Qusay ketika itu adalah tokoh yang ditaati, tokoh yang dituruti. La yukhalaf, enggak pernah diselisihi. Wa la yuradd, enggak pernah ditolak. Kalau Qusay yang berbicara, tidak pernah diselisihi, enggak pernah ditolak. Apapun sana'ahu, apapun yang dia lakukan. Falamma halaka qama banuhu wa amarahu au amruhu la niza'a bainahum, maka setelah Qusay wafat urusannya dipegang oleh anak-anaknya. Berapa? Abd Manaf dan seluruh Bani Abd Manaf, Abdid Dar dan seluruh Bani Abdid Dar, dan Abdul Uzza dan seluruh Bani Abdul Uzza. Mereka yang mengurusinya. Dipimpin oleh siapa? Dipimpin oleh Abdid Dar. Maka Abdul Dar memberikan tugas-tugas pada mereka. Bagian ini kamu, bagian ini kamu, bagian ini kamu. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.